rindu disayangi sepenuh hati sedalam cintaku setulus hatiku ku ingin memiliki kekasih hati tanpa air mata tanpa kesalahan. Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku, lepaskan kesendirian yang tak pernah berakhir, bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini? Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Kesepian ini.